Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala'udwana illa ala zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي في الله أعزني الله وإياكم. Baik hadirin di Masjid Darul Ikhlas Darul Ihsan Geger Kalong Bandung, juga para pendengar radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Pontianak, Tanjung Pinang, Berau, juga Albayan Cianjur, Rai Padang, dan beberapa stasiun radio lain yang juga ikut menyiarkan, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga para pendengar melalui streaming radio manapun di manapun Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Al-Qaul Mufid yang merupakan syarah dari kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada bab yang menjelaskan orang yang mengklaim mengaku beriman kepada Quran dan Sunnah tapi berhukum kepada hukum taghut. Dan ayat pertama tentang masalah itu sudah kita terangkan di beberapa pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan ke ayat yang kedua tentang bab ini. Ayat kedua ini diambil dari surah Al-Baqarah ayat 11 tentang orang-orang munafik. Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, kami ini hanyalah muslihun. Muslihun itu orang yang memperbaiki, bukan merusak. Mereka mengaku memperbaiki, padahal merusak. Allah berfirman, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwa merekalah sebenarnya orang-orang yang merusak. Mengadakan kerusakan di muka bumi ada dua jenis. Jenis yang pertama, ifsadun hissiyun madiyun. Pertama, merusak secara zahir, secara real, secara nyata. Merusak alam, merusak lingkungan. Seperti merobohkan bangunan-bangunan, merusak jalan-jalan, atau kalau sekarang menggunduli hutan-hutan, menebang pohon-pohon yang dibutuhkan untuk penghijauan dan penyerapan air, sehingga lingkungan menjadi rusak. Itu makna merusak yang pertama, makna secara hakiki, makna secara real, yang nyata. Kedua disebut ifsadun maknawiyun, merusak secara maknawi. yaitu dalam bentuk melakukan kemaksiatan, bahkan kemaksiatan disebut hiya min akbaril fasad fil arad, sebesar-besar kerusakan di muka bumi. Karena apa? Karena secara hissi atau secara real, secara nyata, kemaksiatan juga bisa menyebabkan alam rusak. Kehidupan sosial jelas rusak. Kredibilitas pribadi juga rusak. Berefek enggak terhadap kerusakan lingkungan? Iya. Baik keburukan akhlak dan kemaksiatan tersebut bisa mendorong orang untuk merusak lingkungan dan alam. Yang kedua, mengundang turunnya murka, azab dari Allah. Lahirlah gempa, datanglah tsunami, lahirlah banjir, dan itu merusak alam, merusak lingkungan, selain juga merusak tatanan kehidupan sosial manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un." Telah muncul kerusakan di darat ataupun di laut karena ulah-ulah tangan manusia, akibat perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Apa kata Allah? Liyudhiqahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Lalu Allah menimpakan, merasakan kepada mereka sebagian azab yang Allah timpakan kepada mereka akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali, semoga mereka bertaubat kepada Allah atas dosa dan kesalahannya. Jadi munculnya kerusakan di darat dan di laut berupa kemaksiatan, berupa dosa, berupa kezaliman. Apa akibatnya? Allah timpakan azab. Apapun bentuk azab itu, termasuk umumnya azab Allah berupa bencana alam. Adanya gempa, adanya angin yang sangat kencang, adanya banjir dan yang lain-lainnya. La'allahum yarji'un, semoga mereka itu kembali. Juga diterangkan di dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Kata Allah, apa saja musibah yang menimpa kalian, maka itu adalah akibat ulah-ulah tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah telah memaafkan begitu banyak dosa manusia. Ditolelir, dimaklumi, dimaafkan. Tidak seluruh dosa yang dilakukan oleh manusia dibalas dengan azab, enggak. Kebanyakannya diampuni oleh Allah SWT. Dan ini ayat menjelaskan turunnya azab Allah berupa kesulitan hidup yang dialami oleh manusia, baik di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang politik, termasuk di bidang lingkungan hidup, berupa rusaknya lingkungan hidup, munculnya bencana, gempa, tsunami dan yang sejenisnya. Fabima kasabat aydikum, itu akibat ulah-ulah tangan kalian. Nah, bukankah gempa bumi, tsunami itu bukan akibat kesalahan manusia? Kalau banjir di jalan mungkin iya, karena sistem drainase yang tidak bagus, pembangunan yang tidak terkendali gitu ya. Akibatnya kalau hujan, jalan-jalan berubah jadi sungai-sungai. Airnya masuk ke rumah-rumah. Ya, itu akibat kesalahan manusia dalam mengelola lingkungan hidup. Tapi bagaimana dengan gempa? Bukankah gempa bukan karena kesalahan manusia? Bukankah tsunami juga bukan karena kesalahan manusia dalam mengelola alam? Ya, tapi itu azab Allah yang Allah kirim karena dosa-dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Berdasarkan hal itulah maka Allah menyatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Tidak ada atau apa saja musibah yang menimpa kalian maka itu disebabkan karena dosa-dosa yang telah kalian perbuat. Juga Allah menjelaskan sebaliknya. Kalau kalian tidak berdosa alias iman alias takwa, alias taat, Allah bukan memberikan azab, bukan memberikan bencana, tapi membuka pintu-pintu langit, pintu-pintu rizki, pintu-pintu barokah, karena keimanan dan ketakwaan kalian tadi. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, tidak harus seluruhnya, mayoritas sajalah, 50% sajalah, 50-50, 50%-nya bertakwa dan beriman kepada Allah. La fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kami buka pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Langit itu sumber rizki. Juga bumi sumber rizki. Maka kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Seluruhnya menjadi sumber kebaikan bagi manusia. Seandainya manusia yang hidup di negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah. Walakin kadzabu. Tapi sayang sekali. Mereka mendustakan. Fa'akhadnahum bimakanu yaksibun. Maka kami azab mereka akibat dosa-dosa mereka. Berupa apa azabnya? Berupa kesulitan hidup yang mereka alami di dunia. Kadang berupa bencana alam. Kadang berupa kekisruhan di bidang sosial dan politik. Itu semua azab Allah. Allah yang mengaturnya. Karena dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi dalam ayat ini, Allah Azza wa Jalla menerangkan seandainya penduduk suatu negeri itu iman dan takwa, itu pintu-pintu rizki akan Allah buka. Pintu-pintu barokah dari langit dan bumi Allah bukakan. Sejahtera hidupnya. Karena Allah janji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar, solusi dari seluruh kesulitan hidup yang mereka alami, dan Allah akan berikan kepada mereka rizki yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan seluruh urusannya itu mudah. Allah permudah urusan orang-orang yang bertakwa. Itu individu. Bayangkan kalau iman dan takwa ini dimiliki secara kolektif oleh penduduk suatu negeri. Itu pintu barokah di langit dan bumi Allah akan bukakan. Sebagaimana ayat ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu iman dan takwa kepada Allah, kami bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka tidak demikian. Mereka mendustakan, lalu kami azab akibat dosa-dosa mereka. Lihat juga Al-Quran surah Al-Ma'idah 65 dan 66. Allah berfirman, walau anna ahlal kitabi amanu wattaqau lakafarna an anhum sayyatihim walaudkhilannahum jannatin na'im walau annahum aqamu tawrata wal injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim lakalu min fauqihim wa min tahti arjulihim. Seandainya ahlul kitab beriman dan bertakwa. Ahlul kitab adalah yang memiliki Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran. Seandainya ahlul kitab itu beriman dan bertakwa, melaksanakan isi kitabnya, isi Tauratnya, isi Injilnya sebelum Quran turun, maka kami pasti akan hapuskan dari diri mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan pasti kamu akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan seandainya mereka menegakkan Taurat dan Injil dan menegakkan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, la akalu min fauqihim wa min tahti arjulim, pasti mereka akan mampu makan-makan apapun sumber rizki dari atas dan dari bawah mereka. Dari atas mereka dari langit, berupa hujan yang bisa menimbulkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Dari bawah mereka maknanya dari bumi yang menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Maka akan subur, makmur dan sejahteralah kehidupan mereka. Karena apa? Karena Allah Azza wa Jalla yang mengatur seluruh rizki dan kehidupan ini. Dan pengaturan Allah atas kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara kolektif, sangat dipengaruhi oleh kualitas dan kadar iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau takwa, iman dan taat, Allah bukan memberikan bencana. Karena ketakwaan, keimanan berarti memperbaiki. Memperbaiki sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik, pokoknya ipoleksos bud milhankam, itu diperbaiki dengan iman dan amal soleh. Sebaliknya dengan dosa dan maksiat berarti merusak. Merusak tatanan sosial, ekonomi, politik dan semua bidang kehidupan manusia, Allah turunkan azab, rusak pula lah lingkungan alam ini. Oleh karena itu makna la tufsidu fil ardi, jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi, bermakna dua ini, jangan merusak alam lingkungan, dan yang kedua jangan bermaksiat, jangan berbuat dosa. Dengan maksiat dan dosa rusaklah kehidupan di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang budaya, di semua bidang, akibatnya Allah menurunkan azab yang menyebabkan alam ini juga rusak. Lingkungan kita juga rusak. Inilah larangan Allah kepada manusia, la tufsidu fil ard. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi. Tapi apa jawaban mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, kami ini hanya memperbaiki bukan merusak. Ini sebatil-batil klaim. Sebatil-batil pengakuan. Mereka ngaku memperbaiki apa yang kami lakukan ini demi perbaikan. Apa yang kami lakukan ini demi kesejahteraan. Itu kata mereka. Allah bantah, ala innahum humul mufsidun. Allah menekankan bahwa mereka benar-benar merusak dengan 4 kali penekanan. Apa 4 kali penekanan itu? Pertama, adanya huruf ala. Ala ini disebut adat istiftah. Dan maknanya ta'kid. Ingat, hati-hati. Nah, itu artinya apa? Ta'kid, memastikan. Yang kedua ada huruf inna, ala innahum. Inna disebut huruf taukid. Makanya diartikan sesungguhnya. Sungguh-sungguh benar-benar mereka itu. Ketiga, takkidnya, penekanannya juga diungkapkan dengan adanya dhamirul fasl yaitu hum. Ala innahum humul mufsidun. Humnya diulang 3 kali. Pertama innahum. Satu. Kedua hum al-mufsidun. Humnya diulang lagi. Ketiga al-mufsidun. Al-mufsidunnya jama'. Mereka dalam jumlah yang banyak, bukan 1-2 orang. 3 kali mereka itu benar-benar merusak. Jadi 3-4 penekanan bahwa mereka benar-benar merusak yang ditekankan oleh Allah. Pertama adanya huruf ala. Kedua adanya inna, innahum. Yang ketiga adanya hum, dhamirul fasl, dan maknanya ta'kid. Dan yang keempat diungkapkan dalam bentuk jumlah ismiyah, humul mufsidun. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim. Isim itu artinya apa? Kata benda. Dan jumlah ismiyah memberi makna dawam, wal istimrar, wal thabat, tetap, terus menerus, ya, tidak ada henti-hentinya. Dan ini bermakna ta'kid. Berdasarkan hal itulah, maka Allah memastikan pengakuan mereka batil. Mereka mengaku memperbaiki. Dan ini pengakuan yang super batil, sebatil-batil pengakuan, dengan dibantah, diingkari oleh Allah dengan menyatakan mereka itu sebenar-benarnya orang yang mengadakan kerusakan. Kalau, ini kalau nih, orang sengaja merusak bangunan dengan menghancurkan, ya, dia tidak bisa berkilah, tidak bisa menipu orang. Kamu kenapa menghancurkan? Enggak, saya memperbaiki. Nah, kan gak mungkin masa memperbaiki berupa menghancurkan bangunan. Dia gak bisa berkilah dan gak bisa menipu orang. Tapi orang yang mengadakan kerusakan secara konseptual, dia menyusun konsep yang konsep ini merusak tatanan kehidupan sosial manusia, kehidupan ekonomi, kehidupan berpolitik, kehidupan berbudaya umpamanya rusak. Tapi dia berapologi. Dia membuat argumentasi seolah-olah ini memperbaiki. Orang bodoh, orang awam bisa terkecoh, tertipu. Oh benar, ini maksudnya baik, memperbaiki. Padahal itu tipuan. Untuk mengecoh orang-orang bodoh awam yang tidak jeli terhadap bahaya dari konsep itu. Menipulah mereka. Maka Allah tekankan 4 kali, ala innahum humul mufsidun. Ingatlah, merekalah yang sebenarnya merusak. 4 kali Allah Azza wa Jalla menjelaskan hal tersebut. Berdasarkan hal itulah, maka Allah Azza wa Jalla menyatakan orang yang mengadakan kerusakan di muka bumi seringkali berkilah, berapologi, berargumentasi bahwa mereka sebenarnya mau memperbaiki. Tapi sebenarnya mereka mengadakan kerusakan dengan sebenar-benarnya. Inilah ayat yang kedua. Kita sambung ayat yang ketiga, yang maknanya sama, yang terdapat dalam Al-A'raf ayat 56. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat tersebut, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Mungkin bertanya, apa hubungannya ayat ini? Ayat yang melarang mengadakan kerusakan di muka bumi dengan bab yang sedang kita bahas. Bab yang sedang kita bahas itu adalah bab yang menerangkan orang yang mengaku beriman tapi berhukum kepada hukum tagut selain hukum Allah dan Rasulnya. Ayat ini menyatakan orang yang mengadakan kerusakan tapi mengaku mengadakan perbaikan. Apa hubungannya? Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, Wa munasabatul ayah lil bab zahirah. Hubungan ayat dengan bab yang sedang kita bahas jelas, nyata. Yaitu apa? Wa dzalika anna tahakkuma ila ghairi ma anzalallah min akbari asbabil fasad fil ard. Coba perhatikan. Hubungannya adalah bahwa berhukum kepada selain hukum yang Allah turunkan, berhukum kepada hukum tagut, termasuk sebesar-besar penyebab terjadinya kerusakan di muka bumi. Karena hukum yang diterapkan selain hukum Allah zalim. Yang namanya zalim pasti ada pihak yang dirugikan, pasti ada yang tidak puas, pasti ada yang menimbulkan dendam kesumat dalam pribadinya. Akhirnya rusaklah kehidupan sosial masyarakat, kehidupan berekonomi, kehidupan berpolitik, kehidupan berbudaya, kehidupan berbagai macam bidang rusak. Karena menerapkan konsep yang tidak sesuai dengan konsep yang diinginkan oleh pencipta alam dan pencipta kehidupan ini, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya ayat ini dimasukkan ke dalam bab berhukum dengan hukum yang bukan diturunkan oleh Allah, atau alias hukum tagut. Orang yang menerapkan hukum tagut mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengaku berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, tapi berhukum kepada hukum tagut. Orang munafik yang dijelaskan dalam Al-Baqarah tadi, perbuatannya mengadakan kerusakan di muka bumi, berdosa dan bermaksiat. Ketika ditegur, mereka bilang, kami melakukan ini dalam rangka kebaikan, dalam rangka memperbaiki. Sama tuh, yang tadi mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, hukum yang diterapkannya hukum tagut. Yang ini mengaku mengadakan perbaikan, perbuatannya malah merusak, mengadakan kerusakan. Ayat ketiga surah Al-A'raf 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya. Di muka bumi ini sudah baik, lalu dirusak. Maka oleh Allah dilarang. Tadi sudah diterangkan bahwa yang dimaksud kerusakan, yang dimaksud dalam ayat ini, kerusakan dalam dua bentuknya tadi. Kerusakan real, nyata. Kerusakan alam. Dan yang kedua, kerusakan berupa apa? Berupa kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Apa makna dari ayat ini? Yang dimaksud la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaan. Maknanya adalah jangan menentang dakwah. Loh, apa hubungannya mengadakan kerusakan di muka bumi dengan menentang dakwah? Hubungannya erat. Yaitu tadi disebutkan ba'da islahiha, setelah keadaannya ini baik, kehidupan sosial sudah baik, orang-orang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah keadaan kehidupan sosial mereka, kehidupan ibadah mereka, kehidupan ekonomi mereka, kehidupan berpolitik mereka sudah baik, ya. Lalu dirusak dengan cara apa? Dengan cara menentang dakwah Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan cara mengajak orang, yuk kembali ke hukum buatan manusia. Kan gitu. Maka disebut wala tufsidu islahiha, wala tufsidu bil ardi ba'da islahiha. Maknanya adalah, kata Syekh Al-Utsaimin, wa min dzalika al-wuquf diddu da'wati ahli al-ilmi wal wuquf diddu da'wati salaf wa diddu man yunadi bi ayyakun al-hukmu bima fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi dengan cara menentang dakwah para ahli ilmu, menentang dakwah generasi salafus saleh, menentang orang-orang yang menyeru untuk menerapkan hukum Allah dan hukum Rasulnya. Para ahli ilmu, para ulama, para generasi salafus saleh mengajak manusia terapkan hukum Allah, akan baiklah keadaannya. Lalu ada orang menentang itu. Itu maknanya mengadakan kerusakan di muka bumi setelah di muka bumi ini baik keadaannya. Dan mimba di islahiha maknanya mimba bita'kidil laum wa taubih. Ini diungkapkan dalam rangka menekankan tercelaknya dan buruknya perbuatan tersebut. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang keempatnya nanti, ketika orang-orang sudah menerapkan aturan Islam, sudah taat kepada Allah dan Rasulnya, sudah mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, efeknya luar biasa baik. Tadi dijelaskan, kalau penduduk suatu negeri iman dan takwa, kami buka pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Kemudian hati-hati manusia yang bertauhid, yang beriman oleh Allah dipersatukan. Sebab yang menyatukan hati-hati manusia itu bukanlah sesama manusia, tapi Allah. Karena kesamaan iman dan taqwa. Wa allafa baina qulubihim. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakin Allah allafa bainahum. Allah yang menyatukan hati-hati mereka. Seandainya kamu menginfakkan semua dana yang ada di muka bumi ini sebagai dana persatuan, niscaya kalian tidak bisa menyatukan hati-hati mereka. Tapi Allah yang menyatukan hati-hati manusia. Dan yang Allah satukan hanyalah orang-orang yang memiliki iman dan takwa. Maka siapa yang beriman, yang bertakwa, di tempat manapun dia hidup akan Allah satukan dengan orang beriman dan takwa yang lainnya, walaupun hidup di tempat yang berbeda, Allah akan satukan itu, ya. Sehingga kehidupan sosial begitu bagus, kehidupan ekonomi begitu sejahtera, Allah bukakan pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Otomatis kehidupan berpolitik juga, karena hukum Allah yang ditegakkan, baik keadaannya. Keadaan yang baik ini jangan dirusak dengan cara mengajak manusia menerapkan hukum tagut. Ini kaitannya dengan bab yang sedang kita bahas. Kenapa ayat ini dijadikan dalil tentang tidak bolehnya berhukum dengan hukum tagut? Karena la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian mengadakan kerusakan di muka bumi setelah baik keadaannya. Artinya jangan palingkan manusia dari hukum Allah dan Rasulnya kepada hukum tagut. Karena sudah berpegang kepada hukum Allah dan Rasul, baiklah keadaan mereka di segala bidang. Kalau mereka dipalingkan kepada hukum manusia, Allah murka. Allah cerai-beraikan hati-hati mereka. Allah rusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya dan semuanya. Allah tutup pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Kehidupan ekonomi mereka pun akan bergonjang-ganjing lagi. Oleh karena itulah maka makna la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan mengajak manusia kepada kemaksiatan, kepada kebid'ahan, kepada penyimpangan, kepada kekeliruan, kepada dosa. Setelah manusia ini soleh, setelah manusia iman dan takwa, setelah manusia berpegang teguh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Makanya munasabat ayat ini dengan bab yang sedang kita bahas, hubungan korelasi antara ayat yang kita bahas dengan bab yang sedang kita terangkan ini adalah an-nattahakum, ila ma anzalallah wal islah wat tahakum ila ghairihi wal ifsad. Maknanya adalah bahwa berhukum kepada hukum Allah dan mengajak manusia untuk berhukum dengan hukum Allah, itulah islah. Itulah upaya memperbaiki, dan mengajak manusia berhukum kepada selain hukum Allah, itulah ifsad. Itulah berarti mengadakan kerusakan di muka bumi. Ini ayat yang ketiga di dalam bab ini. Kita lanjut satu ayat lagi. Cuma empat ayat, ini ayat yang terakhir yang kita bahas dalam bab ini. Setelah ayat beres baru nanti kita bahas hadisnya. Ayat keempat atau terakhir dalam bab ini sebelum kita masuk ke pembahasan hadis adalah ayat yang terdapat dalam Al-Ma'idah ayat ke-50. Allah berfirman, afa hukmal jahiliyati yabghun, apakah hukum jahiliyah yang mereka cari, yang mereka inginkan? Ini ayat yang keempat. Makna huruf alif dalam afa hukmal jahiliyah, huruf alif di sini disebut huruf istifham, atau bahasa kitanya kata tanya, apakah. Dan huruf istifham di dalam ayat ini berfungsi litaubih, untuk mencela, mencela orang yang melakukan perbuatan yang diterangkan dalam ayat ini. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang mereka cari? Huruf alif di sini, istifham di sini, litaubih. Hukma dengan dinasobkannya huruf mim, hukma bukan hukmu. Karena apa? Karena dia maf'ulun bih al-muqaddam. Maf'ulun bih itu bahasa kitanya objek. Ada subjek. Setelah subjek apa? Pola kalimat dalam bahasa Indonesia. Predikat. Masih ingat enggak? Kok pada diem? Ada subjek, ada objek, ada subjek, ada predikat, ada objek. SPOK ya, pernah enggak? Masih ingat? SPOK. Subjek, predikat, objek, dan kayaknya keterangan bisa tempat ataupun waktu. Dalam bahasa Arab, subjek itu disebut fa'il, predikat itu disebut fi'il, objek itu disebut maf'ulun bih. Dalam susunan kalimat yang baku dalam bahasa Arab, susunan yang baku itu fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Predikat dulu, lalu subjek, lalu objek. Itu yang baku begitu, yang standar. Di dalam ayat ini objek didahulukan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Yabghunnya fi'il fa'il, yabghunnya subjek dan predikat. Mereka menginginkan hukum jahiliyah, gitu kan? Hukum jahiliyahnya didahulukan, objeknya didahulukan. Apa maknanya? Wa qudima li ifadatil hasar, didahulukannya objek daripada subjek dan predikat mengandung mana hasar. Hasar itu artinya penghususan, pembatasan, mengandung makna hanya. Sehingga dalam kaidah, namanya ilmu balaghah atau sastra dalam bahasa Arab, taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr, mendahulukan subjek daripada predikat dan mendahulukan objek daripada subjek dan predikat memberi makna hasr. Hasr itu membatasi, hasr itu memberi makna khusus hanya. Sehingga makna afa hukmal jahiliyati yabgun artinya afala yabguna illa hukmal jahiliyah. Apakah mereka itu tidak mencari hukum apapun kecuali hanya hukum jahiliyah? Itu maknanya. Jadi mereka itu hanya ingin menghendaki berlakunya hukum jahiliyah, bukan hukum Islam, bukan hukum yang diturunkan dari Allah dan Rasulnya. Adapun yang dimaksud hukum jahiliyah ada dua macam, ada dua makna. Makna yang pertama, afa hukmu ahlil jahiliyah alladzina sabaqur risalah yabghun fayuriduna ay yu'idu hadhil ummah ila tariqil jahiliyah allati ahkamuha ma'rufah. Makna pertama, apakah hukum orang-orang jahiliyah yang telah lalu yang mereka inginkan? Ini Islam sudah datang, Al-Quran Sunnah sudah diterapkan, gitu ya. Ada orang-orang yang mengajak kembali manusia ke hukum jahiliyah yang dahulu. Mereka ingin mengembalikan umat ini ke gaya hidup jahiliyah yang dahulu. Membunuh anak-anak kecil, menghalalkan semua yang Allah telah haramkan, halal, mabuk halal, riba halal, merampas apa yang bukan miliknya, itu hukum jahiliyah. Apakah itu yang mereka kehendaki? Ini mana yang pertama. Dan yang kedua, afa hukmul jahlil ladzi la yabni 'alal ilmi yabghun sawa'un kanat 'alaihil jahiliyatu sabiqah aw lam takun wa hadha 'am. Apakah hukuman kebodohan, apakah hukum yang didasarkan kepada kebodohan yang tidak didasarkan pada ilmu yang mereka inginkan, baik hukum yang lahir dari produk orang-orang bodoh itu hukum yang lalu atau yang akan datang yang belum ada tapi akan ada, apakah itu yang mereka inginkan? Itu maknanya. Dan dinisbatkannya hukum selain Allah dengan hukum jahiliyah dalam rangka takbih dan tanfir. Takbih itu mencela, takbih itu menganggap buruk, tanfir itu mengakibatkan orang lari, menjauh dan menghindar. Coba kalau hukum buatan manusia disebut hukum jahiliyah, apakah itu bukan sebuah penghinaan? Ya, penghinaan. Itu mah tuh hukum orang-orang bodoh, ya kan? Itu penghinaan. Itu menjelek-jelekan. Itu membuat orang lari, karena itu hukum yang diterapkan oleh orang-orang bodoh, orang-orang enggak mau menerapkan hukum itu. Makanya disebut hukum jahiliyah dalam rangka taubih, takbih, taubih, takbih dan tanfir. Mencela, menjelekan dan membuat orang lari, menghindar dan menjauh dari hukum itu, bukan untuk diterapkan. Maka wa kullu hukmin yukhalifu hukmallah fahuwa jahlun wa jahalatun. Setiap hukum yang menyimpang dari hukum Allah itu jahlun dan jahalah. Ada dua istilah, mirip, akar katanya sama, maknanya berbeda. Pertama jahlun, kedua jahalatun. Beda itu maknanya. Apa perbedaan antara jahlun dan jahalatun? Fa in kana ma'al ilmi bisyar'i fa huwa jahalatun wa in kana ma khafa'i syar'i fa huwa jahlun. Wal jahalah hiyal amalu bil khata safhan la jahlan. Kalau dia melakukan hal tersebut, melakukan kesalahan tersebut, padahal dia tahu ilmu syar'i tentang hal itu, dia tahu ilmu syar'i yang sebenarnya tapi dia sengaja langgar, maka itulah yang disebut dengan jahalah. Sikap yang bodoh, dia pinter, makanya tahu itu salah, itu keliru, tapi sengaja dia langgar, itu jahalah, bukan jahlun. Bersikap seperti sikap orang bodoh, walaupun dia tidak bodoh. Tapi kalau dia melakukan kesalahan itu karena tidak tahu tentang hukum syar'i dalam masalah itu. Dia tidak tahu bahwa itu salah. Makanya dia lakukan. Itulah jahlun. Itulah kebodohan. Maka jahalah, ya, jahalah adalah melakukan kesalahan padahal dia tahu itu salah. Lalu kenapa kalau tahu itu salah dia lakukan? Hawa nafsu. Godaan setan. Obsesi, tendensi-tendensi duniawi, ambisi-ambisi yang busuk itu yang mendorong dia untuk melanggar ilmunya sendiri. Makanya orang yang melakukan dosa padahal dia tahu bahwa itu dosa dituntut tobat. Tobat itu untuk orang yang seperti ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 17, innamat taubatu alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Hanyalah tobat yang diterima oleh Allah itu adalah bagi orang-orang yang melakukan dosa kesalahan karena jahalah, bukan karena jahlin, bijahlin bukan, tapi bijahalatin. Bijahalah artinya bersikap seperti orang bodoh. Dia pintar, dia tahu itu salah, tapi dia langgar seperti orang bodoh. Tsumma yatubuna min qarib, lalu setelah itu dia segera bertobat. Maka tobat itu diterima. Wa amma may ya'malu su'a bijahlin fala dzamba alaihi walakin alaihi ayata'allam. Adapun orang yang melakukan kesalahan karena bodoh, karena benar-benar tidak tahu itu salah, disangkanya benar, karena bodoh dia tidak tahu, maka dia tidak ada dosa atas kesalahannya karena ketidaktahuannya, tapi dia wajib untuk belajar. Kalau toh dia dosa, dosanya karena tidak belajar terhadap sesuatu yang wajib untuk dia pelajari. Inilah perbedaan antara jahlun dan jahalatun. Kalau jahalah maknanya adalah, ya, bersikap seperti orang bodoh padahal dia tahu. Tapi kalau jahlun benar-benar karena tidak tahu. Maka itulah perbedaan antara jahlun dan jahalatun. Jadi semua hukum yang menyimpang dari hukum Allah itu jahlun sekaligus jahalah. Ada orang yang tahu itu hukum manusia, bukan hukum Allah, tapi dia langgar karena hawa nafsu, itu jahalah. Ada orang yang tidak tahu, disangkanya itu benar hukum Allah padahal hukum manusia, maka itulah jahlun, maka kedua-duanya adalah keliru. Makanya Allah menyatakan afa hukmal jahiliyati yabghun, maknanya apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, maknanya apakah mereka akan mengajak kembali umat yang sudah berpegang teguh kepada Quran Sunnah, diajak kembali untuk menerapkan hukum jahiliyah di masa lalu. Dan ini teguran, pengingkaran dari Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang lebih ridha, lebih suka dan lebih semangat mengajak manusia untuk menerapkan konsep jahiliyah dan meninggalkan syariat Islam. Inilah ayat yang keempat. Hadirin ikhwan azanillahu wa iyyakum, dan juga para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio dimanapun Anda berada, penjelasan kita bab ini cukup sampai di sini, mengupas ayat-ayat yang insyaallah akan kita lanjutkan dengan pemaparan hadis di pertemuan yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu beberapa menit untuk bertanya jawab, dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillah rabbil alamin wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Silakan Fawas. Terima kasih kita ucapkan untuk Bapak Ustaz bisa melakukan sesuatu yang kami sampaikan. Kepada Bapak Pendengar Radio Roja dan pemirsa TV, kita masih di sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan forum yang pertama kami mengharap dari Bapak Ustaz 0823 6543. Kami berharap pertanyaan itu berkesesuaian dengan masa yang saya sampaikan. Silakan. terus. Kami ada pertanyaan yang datang dari Islam juga. Sebagai jawabannya dari saudara Tatuan di Cikampek. Yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negeri Indonesia sekarang kehidupan masyarakat yang cukup malu, baik di bidang sosial ekonomi maupun di bidang-bidang yang lainnya. Apakah ini merupakan pertanda dan bukti bahwa negeri yang tidak menggunakan hukum Allah maka akan demikian keadaannya? Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz terhadap kondisi kebebasan. Iya. Barakallahu fiik kepada penanya dari Cikampek, Jawa Barat. Darah ramang orang Cikampek. Kalau sebuah negeri menyimpang dari aturan Allah di bidang apapun, itu maksiat. Itu dosa. Siapa yang bermaksiat dan yang berdosa? Yang berwenang dalam menerapkan aturan yang salah tersebut. Siapa lagi? Semua orang yang ridho dengan hal itu. Ya. Apakah pelakunya kafir keluar dari Islam? Kita sudah rinci di belakang. Kita sudah rinci di beberapa pertemuan yang lalu. Kalau dia menerapkan hukum selain hukum Allah, dengan menganggap hukum Allah ini ortodok, ketinggalan zaman, tidak beradab, tidak sesuai dengan situasi dan kondisi, lebih banyak madarat daripada maslahat, dan hukum manusia lebih benar, orang itu kafir keluar dari Islam. Berdasarkan ayat malam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Tapi kalau orang tersebut menerapkan hukum buatan manusia dengan keyakinan hukum Allah lah yang terbaik. Satu-satunya hukum yang baik hanya hukum Allah. Hukum manusia tidak ada yang baik, yang bagus. Tapi dia menerapkan hukum manusia karena apa? Karena kepentingan-kepentingan duniawi. Sambil dia merasa berdosa dengan hal itu. Dia tidak kafir. Sama aja dengan orang yang tahu mencuri itu haram, salah dan maksiat, tapi dia lakukan. Apakah dia kafir? Tidak. Kalau dia tidak menghalalkan perbuatan mencurinya, dia merasa berdosa, tapi karena hawa nafsu dia lakukan. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Sama dengan para pedagang. Dia tahu mengurangi timbangan itu dosa besar. Untungnya enggak seberapa, dosanya besar. Wailul lil mutaffifin. Al-Quran mengancam dengan hal itu. Tapi karena hawa nafsu dia lakukan, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, menutupi aib barang dagangan. Apakah dia kafir? Tidak. Selama dia tidak menganggap halal terhadap perbuatannya tersebut. Ya, ini berlaku baik bagi individu maupun bagi sebuah sistem semacam negara seperti yang kita sekarang lakukan. Pelakunya kalau dia menganggap hukum Allah adalah yang terbaik dan hukum manusia tidak bagus, tapi karena situasi dan kondisi yang menyangkut kepentingan pribadi dan dunianya, dia lakukan hukum manusia, maka dia muslim yang fasik atau yang zalim, ya. Maka tidak kafir orang yang menerapkan hukum buatan manusia dengan pertimbangan seperti itu. Nah sekarang, walaupun tidak kafir itu dosa, itu maksiat, itu penyimpangan, dan setiap dosa mengundang turunnya murka Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah menurunkan dalam bentuk kesulitan hidup. Jangan dikira para pejabat yang banyak uang, banyak kekuasaan, hatinya tenang dan kehidupannya bahagia. Enggak, mereka resah, mereka gelisah. Mungkin mereka sulit tidur, kecuali setelah mengkonsumsi obat tidur 1-2 butir. Lama-lama imun dengan obat itu 3. Lama-lama imun 4, mati kalau 4 ya. Pikiran mereka kacau, perasaan mereka resah dan gelisah, tidak ada ketenangan, belum tentu bisa tidur. Uang banyak, kekuasaan tinggi, tapi hidupnya tidak bahagia. Allah menghukum mereka dengan hal itu mungkin. Ditambah dengan kehidupan bermasyarakatnya yang menyimpang jauh dari Quran dan As-Sunnah. Allah memilihkan bagi mereka pemimpin-pemimpin yang membuat mereka mengalami kesulitan dalam hidupnya. Sulit di bidang ekonomi, carut marut di bidang sosial, di bidang ekonomi dan seterusnya. Karena apa? Hukuman Allah kepada mereka akibat jauhnya mereka dari Islam. Oleh karena itu, siapa yang ingin memperbaiki kehidupan bernegara, masing-masing individu tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Perbaiki diri, pegang Quran dan As-Sunnah, laksanakan ajaran Islam, jauhi perbuatan syirik, perbuatan kufur, perbuatan bidah, perbuatan maksiat, maka Allah Azza wa Jalla akan mencabut azabnya dari kita semua dan memilihkan bagi kita pemimpin-pemimpin dan pejabat-pejabat yang adil, yang amanah, yang akan mensejahterakan kehidupan warganya. Oleh karena itulah, ya, sangat mungkin kesulitan hidup yang dialami oleh kaum muslimin di negara manapun itu akibat jauhnya mereka dari Islam. Lalu Allah mengazab mereka dengan cara dipilihkan bagi mereka pemimpin-pemimpin yang tidak amanah, yang akan menyengsarakan mereka, dan lebih diperparah dengan dijauhkannya sistem hidup mereka dengan sistem Islam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi, Faras. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang, Fawaz, pertanyaannya kurang jelas. Ya, bagaimanakah hukumnya apabila kita membutuhkan pada langkah ini, maka tetapi langkah tersebut tidak lagi diketahui keberadaan? Iya. Barakallahu fiik, ibu yang bertanya. Kalau kita berhutang kepada orang kafir, apapun kafirnya, tetap wajib untuk kita bayar. Kekafiran mereka tidak boleh kita jadikan alasan untuk tidak membayar. Biarlah kafir ini, nggak boleh. Tetap wajib untuk dibayar. Ya. Sekarang masalahnya bagaimana kalau orang kafir itu tidak diketahui keberadaannya? Pertama, kita wajib ikhtiar semaksimal yang kita bisa untuk menemukan keberadaan dia di mana. Kalau masih ada keluarganya, berikan ke keluarganya. Kalau tidak ada keluarganya, sanak saudaranya, kawan-kawan dekatnya tidak bisa, sekarang ini dengan medsos kita bisa search, bisa cari melalui Facebook, melalui Twitter, melalui Instagram, melalui banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mencari keberadaan orang itu. Kalau tidak ketemu juga, kita sudah maksimal berusaha, ya, maka kita infakkan, sedekahkan uang tersebut kepada fuqara dan masakin dengan harapan semoga ini menjadi kebaikan bagi orang kafir tersebut, sehingga orang kafir itu diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam karena infak dan sedekah kita atas nama dia. Dengan etikat di dalam hati, kalau suatu saat ketemu, kita tetap akan bayarkan, dan itu menjadi infak dan sedekah kita. Tapi kalau sudah sampai mati tidak ketemu, kita sudah takhalus dari hal itu. Takhalus itu sudah berlepas diri, melepaskan diri dengan cara mengeluarkan uang hutang kita kepada dia dalam bentuk infak dan sedekah kepada fuqara dan masakin, yang mudah-mudahan itu sekali lagi jadi jalan hidayah kebaikan bagi orang kafir yang punya piutang kepada kita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Terima kasih atas jawabannya. Kita berikan kesempatan telepon yang kedua. Silakan nomor 1823. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa diulang, mohon maaf Fawas, diulang pertanyaannya. Berhubung dengan hukum syariat Allah, ada banyak yang sudah diketahui, yang tetapi melakukan hibah yang dimaksud Bapak bisa tadi. Yang antaranya mereka yang mengingkari syariat dengan memberikannya barang tersebut pada orang lain, barang atau hal yang dimilikinya pada orang lain, sehingga terlepas dari hibah syariat. Iya. Barakallahu fiik, Bapak yang bertanya tadi. Saya kurang bisa menangkap karena kurang jelasnya tadi. Cuma yang terakhir, orang yang sudah terkena kewajiban zakat, lalu untuk menghindari kewajiban itu, sebelum tiba haul, haul itu satu tahun masa disimpannya harta tersebut yang kemudian wajib kena zakat, sebelum sampai waktunya dia bagikan, dia berikan atau dia salurkan sehingga dia tidak terkena zakat. Perbuatan itu haram, tidak boleh. Haram bagi siapapun mengeluarkan uang dalam rangka menghindari kewajiban zakat. Karena sebentar lagi bulan depan sudah terkena kewajiban zakat, umpamanya sekarang 11 bulan, bulan depan 1 tahun, 1 haul terkena zakat, dihitung sudah sampai nisab nih, akhirnya dikeluarkan sebagian agar kurang dari nisab, agar tidak terkena zakat. Baik sebagian itu dikeluarkan dalam bentuk diberikan kepada saudara, kepada kawan, atau kepada yang lain-lain untuk menghindari kewajiban zakat, maka dia haram, tidak boleh melakukan itu, dia dosa besar. Apakah dia kafir dengan hal itu? Tidak, tidak kafir. Itu hanya kemaksiatan. Dia masih meyakini kewajiban zakat, makanya dia hindari. Menunjukkan masih yakin terhadap wajibnya zakat, dan apabila tidak dilakukan dia berdosa, tapi dia terjerumus ke dalam dosa lain yang tidak dia sadari, yaitu mensiasati terhindarnya dirinya dari kewajiban membayar zakat. Maka dia masih muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Dia wajib untuk bertobat dari hal itu dan keluarkan zakat pada waktunya, karena tidak akan berkurang harta karena zakat. Dengan dizakati, hartanya insya Allah lebih barokah, lebih berkembang, dan lebih maslahat bagi semua pihak biidznillah. Fawas, satu menit lagi di sini masuk waktu maghrib, kita sudahi saja sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab ini. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.